السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang kedua, surah Al-Baqarah, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat yang ke-150 ya. Nah, ayo Pak Andri ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ayo dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Artinya Ustaz ya. Ya. Dan dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajah kalian, ya sudah. Iya, ke arahnya. Maka ya wajah kalian ke arahnya, ya agar tidak ada alasan bagi manusia kecuali orang-orang yang zalim dari mereka, maka jangan takutlah kepada mereka dan takutlah kepadaku, dan agar agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa harfu istinaf min haitsu jar wa majrur kharajta fi'lun madin fi'lun madin wa fa'iluhu at-ta'u. Fa harfu harfu istinaf lagi saja. Ya boleh. Wali fi'lun amrin wajaha ini sebagai fa'ilnya afun dan mustatir balik pada anta wajaha maf'ulun bi al-kafu sebagai mudhafun ilai syatara ini zaraf kan dia ke arahnya. Zaraf makan al-masjidi ini mudhafun ilai al-harami ini na'tun lil masjidi. Wa harfu istinaf haitsu afonset haitsu. Haitsu itu apa namanya zaraf dia. Tapi dia doma saja. Ya mabni memang dia itu. Oh mabni. Makanya tadi pun min haitsu tetap min haitsu kan. Oh na'am. Atau min haitsu itu. Oh mabni ya. Kemudian maknya sebagai mudhafun ilaih tadi ya. Naam. Mudhafun ilaih kuntum fi'lun madin nakis ya. Isimnya tum isinya tamnya ya. Taknya atau tum misalnya. Ya sebenarnya kalau mau diditalin taknya nanti mimnya taknya, tanda jamak namanya. Iya, tanda jamak namanya. Fa harfu istinaf walu fi'lun amrin fa'ilnya al-wawu jama'ah. Kemudian wujuha ini maf'ulun bi kumnya mudhafun ilai syatara zaraf makan al-ha'u mudhafun ilai li Ini lam, lamnya lam. Lama, lama apa? Ini kan Lian lah asalnya. Oh, lian lah ya. Nah, berarti lam, lamukai. Masa kalau lam kai mas setelahnya fi'il fi'il mudhari itu lamnya Oh. lam huruf jar lian. Oh, no, no, no. Oh iya, no. Anla, oh, linya harfu jarin, an, annya harfu nasbin wa masdarin gitu, Ustaz. Nah. Nasbin wa masdarin, la-nya harfu nafin, yakuna, ini fi'lun mudhari'un naqis, mansubun Mansubun bi'an, bi'an ya. Nah. iya, yeah. Mansubun bi'an, fa'ilnya itu, fa'ilnya nanti depan ya, sendiri. Eh, isimnya depan ya? Isli'an la yakuna. Ya, isimnya Isimnya nanti ikut di ya. depan. Ya. Linnasi jar wa majrur, alaikum jar wa majrur. Ini sebagai linnasi sebagai khabarnya yakuna. Khabar yakuna. Kemudian alaikum jar wa majrur hujjatun isimnya yakuna illa harfu istinaf alladzina ini sebagai isi mausul ya, sebagai mubtada. Mausul sebagai mustasna. Oh, Kan ada mustasna. Oh, nam, nam. Oh, iya. Sebagai mustasna. Kemudian, zolamu. Zolamu ini fi'lun madin. Fa'ilnya itu alwawu. Kemudian, minhum jar wa majrur fa alfa'u harfu istinaf la harfu nahyin ya sudah la harfu nahfin takhshaw Bukan hum nafin, nahin. Kan ini artinya jangan ya. eh iya nahyin la nya harfu nahyin takhshaw fi'lun mudhari'un majzumun ya majzumun Nah, mazumun. bi la. Kemudian humnya maf'ulun bi wa harfu harfu atfin apa ikhshawni ya ikhshaw ini sebagai Fi'il amr. fi'il amr kemudian naknya nun Tad nun dulu, wawunya dulu. Wawunya fa'ilnya. oh oh iya wawunya fa'ilnya nunnya sebagai nunis wah eh bukan ini Nun wiqayah namanya. oh nun wiqayah nun nun wiqayah yaknya ya mutakallim sedih Ya, yang mutakalim sebagai maf'ul bih. mutakallim maf'ulin bih nun wa harfu atfin li eh lam eh ya lamnya sebagai lamukai ya lamukai Dulu yang mana? Utima. wali utim li-nya Oh iya benar benar benar. lamnya sebagai alamukai utimma fi'lun mudhari'un majhul ya. Enggak lah. Kan atamma yutimu. Ini mah biasa, cuma dia mansub Oh. dinamika. Oh, nam, nam. Mansubun bila mukai, nam. ni'amati, ni'amati ini sebagai fi'lun maf'ulun bi, maf'ulun bi. Kemudian ya mutakalimnya sebagai maf apa namanya? Mudhafun ilai. Alaikum jar wa majrur wa harfu harfu atfin la'alla ini la'alla itu yang Ini harfu taroji. oh harfu taroji namanya. Kumnya sebagai isim la'alla ya. Nah. Kum isim la'alla tahtadun tahtadun itu fi'lun fi'lun mudhari'un fa'ilnya alwawu ini sebagai khobarnya la'alla itu saat Baik, baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim wa min ayyi makanin خرجت أيها النبي فتوجه إلى المسجد الحرام وحيثما كنتم أيها المسلمون بأي قطر صليح بأي قطر من أقطار الأرض فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام لكي لا يكون للناس المخالفين لكم احتجاج. احتجاج عليكم بالمخاصمة والمجادلة بعد هذا توجيه بعد هذا توجيه إليه إلا أهل الظلم والعناد منهم فسيظلون وسيظلون على جدالهم. فسيظلون على جدالهم فلا تخافوهم وخافوني بامتثال أمري واجتناب نهيين نهيئة يا فنيا. نهيه ولكي أتم نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم ولعلكم تهتدون إلى الحق والصواب نعم. dan dari mana saja طيب dan dari tempat mana saja kamu keluar wahai Nabi maka hadapkanlah wajahnya maka menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Menghadapkanlah kepada Masjidil Haram dan di mana saja kalian berada wahai orang-orang yang Islam dari sisi yang sedia dari sisi mana saja di bumi maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram agar tidak ada apa namanya hujah ya, tidak ada bagi manusia yang bagi manusia menyimpang yang menyelisihi memiliki menyelisihi kalian atas kalian mukhasamati itu apa sih permusuhan dan perdebatan oh permusuhan dan perdebatan setelah taujih ini taujih itu ini tawajjuh itu ya setelah ya apa namanya arahan pengalihan kiblat ini oh pengalihan kecuali kepada orang yang kecuali orang-orang zalim dan orang-orang yang membangkang dari kalian fasayuzilluna maka mereka ya maka mereka terus menerus nah maka mereka akan terus menerus dengan perdebatan mereka ya maka janganlah takut kepada mereka dan takut kepadaku dengan mematuhi perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian dengan ikhtiar itu diikhtiari pemilihan kesempurnaan syariat atas kalian dengan memilih memilih syariat yang paling sempurna bagi kalian. Nah, dengan memilih syariat yang paling sempurna bagi kalian dan agar kalian mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan kepada wasawab itu yang benar. Iya, sama aja sih. حق تو كان مصاب سمك بنران. نعم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Dan kemana saja kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahaisuma kuntum fawallu wujuhakum syatarahu li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu. Ya, di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Supaya tidak ada hujjah ya bagi manusia atas kalian kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, dan agar aku menyempurnakan nikmatku atas kalian, dan agar kalian ya, dan semoga kalian mendapatkan petunjuk. Ayat ini sekali lagi menegaskan bahwasannya perintah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Masjidil Haram ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim ketika telah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib melaksanakannya. Jangan takut dengan ejekan, celaan, hinaan orang-orang kafir. Ya, karena memang tujuan mereka mempermasalahkan masalah pemindahan kiblat bukan dalam rangka mencari kebenaran, tapi memang dalam rangka mendebat kaum muslimin, ya, dalam rangka menyerang mereka, mencela mereka, mengejek mereka. Sehingga janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sempurnakan nikmat Allah kepada kita. Dan Allah akan berikan hidayah kepada kita. Ya. Ini adalah buah dari ketaatan. Yaitu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana buah dari maksiat adalah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya biasanya orang itu, kalau dia senang dengan maksiat yang dilakukan, maka Allah biarkan dia dalam kesesatannya, sehingga makin jauh dari hidayah. Namun sebaliknya, apabila seorang itu mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka Allah akan berikan kepadanya hidayah agar dia senantiasa konsisten istiqamah di atas hidayah. Nah, kita lanjutkan. Ibu Dahyaris ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Naam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul minkum dari kalian, yatlu dia membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wazakikum, dan dia menyucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian alkitab dan al-hikmah, wayu'alimukum, dan mengajarkan kepada kalian malam apa yang tidak kalian ketahui. Kama jar majrur aja Ustaz ya? Iya, jar majrur. Kama jar majrur asalna fi'lun madin, na sebagai fa'il, fikum jar majrur, rasulan ulun bihi, minkum jar majrur, yatlu alaikum, waw sebagai fa'ilnya, alaikum jar majrur, ayati maf'ulun bihi, Nam mudafun ilaihi wa harfu atfin yuzaki filun mudari yuzaki zaka yuzaki Izaki fil kum mudhari benar. makum mafulun bihi wa harfu atfin yu'allimu fi'lun mudari' kum mafulun bihi al-kitaba mafulun bithani wa harfu atfin al-hikmata maktub ke al-kitaba wa harfu atfin yu'allimu fi'lun mudari' kum mafulun bihi Ma ma'nya mafrud bi. Mafrud bi kedua. Mafrud bi. Ya. Naam. Mafrud bi. Lam harfu jazm. Takunu fi'lun mudari majzum bilam. Fa'ilnya al-waw. Ta'lamuna fi'lun mudari. Ini takunu karena. Ini waw sebagai isim ya Ustaz Takunu ya. ini kan fi'l mudhari. Nakis majzumun bilam ya, wawnya isimnya. Ya. Ta'lamuna fi'lun mudhari waw sebagai fa'ilnya jumlah ta'lamuna sebagai khobar dari takut kana. Satu. Kama an'amna alaikum bi istiqbali al-ka'bata arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayati mubayyinati lil haqqi minal batili witahirukum min danisi min danasi syirki wasu'il akhlaqi wa yu'allimukumul kitaba wasunnati wasunnata dong kena tuh wasunnata wa ah kumus syariati wa ahkama asyariati. Oh ya, ada alifnya ya. Wa ahkama asyariati wa yu'allimukum min akhbaril anbiya'i wa qasasul umami as-sabiqatu ma kuntum as-sabiqati ma kuntum tajhalunahu. Sebagaimana telah kami beri nikmat pada kalian dengan penerimaan Ka'bah ya. Sebagaimana kami telah memberikan nikmat pada kalian dengan istiqbal itu menghadap ya. Menghadap. Dan menghadap kepada Ka'bah dan kami utus kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri yatlu alaikum yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan wa tahhirukum dan mensucikan kalian dari dosa dan kotoran dari dosa kesyirikan dan keburukan dan akhlak yang buruk dan mengajarkan kepada kalian kitab dan sunnah dan hukum-hukum syariat wa yu'allimukum dan mengajarkan kalian keterangan ini apa aja, para nabi keterangan atau apa aja simpel terjemahannya min ikhbari anbiya'i mengajarkan kalian kabar-kabar tentang para nabi dan mengajarkan pada kalian kabar-kabar tentang para nabi dan fokus dan kisah-kisah imam-imam terdahulu pemimpinnya umam itu zamannya umat. Oh, kisah umat-umat terdahulu dan kisah umat-umat terdahulu agar kalian mengetahuinya. Kok agar mengetahuinya sih? Yang kalian tidak mengetahuinya. Naam. Saya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون sebagaimana telah kami utus pada kalian seorang rasul yang berasal dari kalian sendiri. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, wal-hikmah, dan juga sunnah. Ya, Al-hikmah ini maknanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga adalah syariat, ya, yang Rasulullah ajarkan kepada kita. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, dan Rasul ya, mengajarkan kepada kalian apa yang tadinya kalian tidak ketahui. Jadi, ya, pemindahan kiblat ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, umat Islam. Ya, begitu pula diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tugasnya adalah membacakan atau mengajarkan Al-Qur'an kepada kita agar kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Ini juga merupakan nikmat yang wajib kita syukuri, ya. Kemudian makna yuzakkikum di sini ya, ada di tafsirnya ya. Jadi makna dari yuzakkikum itu adalah mensucikan kita dari ya jeleknya kotoran syirik dan keburukan akhlak. Karena memang semua rasul itu diutus kepada umatnya itu untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi membawa risalah yang sama, yaitu agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dan juga agar mengajarkan yang mengajarkan akhlak ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ya, diutusnya Rasulullah kepada kita umat Islam ya, di antaranya untuk mensucikan kita dari ya kotoran kesyirikan dan juga dari keburukan akhlak. Kemudian Rasulullah juga yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah di sini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'limukum ma lam takunu ta'lamu, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui ya, berupa kisah para nabi, kemudian kisah umat-umat terdahulu, agar kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, Umi Ida ya. Nah, Ustaz. Silakan Umi Ida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar, dan janganlah kalian ingkar. Alfa'u sebagai harfu istinaf, udakuru fi'lu amrin, fa'ilnya al-wawu, nunnya al-nuni sebagai nun wikoya, al-ya'u sebagai maf'ulun bih. Kemudian adkur fi'il mudori ini madzum ya Ustaz ya. Nah, madzum ya. Madzum karena ini ya Ustaz ya. Madzumnya karena dia sebagai ini jawab. Kan jawab, ingat ya, aku adkurkum. Jadi dia majum karena jawab. Oh iya, iya. Nah, Ustaz. Adkur fi'il mudori majzum sebagai karena sebagai kalimat jawab, fa'ilnya ana, kemudian kum maf'ulun bi, alwawu halfu atfin, uskuru fi'il amr, fi'ilu amrin, alwawu sebagai fa'ilnya, li jar majrur, alwawu harfu atfin, la nafiyah ya Ustaz, la nafiyah. Nahiyah, la nahiyah. Nafiyah ya, nahiyah. Nahiyah, larangan kan? Nahiyah. Iya. Nahiyah, Pak. La nahiyah. Kemudian takfuruni, ini fi'lun mudori, fa'ilnya alwawu. Saya baca tafsirnya 102. Amara ta'ala al-mu'minina bizikrihi wa huwa ada alaihi afdola jasa'i wa huwa sana'u fil mala'il a'la ala man dzakarahu husuni ayyuhal mu'minuna bisukri qawlan wa amalin wa amalan wala tajahadu ni'ami alaikum ni'ami ni'ami wala tajahadu ni'ami alaikum Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukminin untuk berzikir untuk mengingat Allah dan Allah berjanji atas mereka balasan yang lebih baik dan Allah memberikan pujian di tempat yang tinggi atas orang-orang yang mengingatnya dan khususkanlah aku wahai orang-orang mukmin dengan bersyukur secara lisan dan amalan dan tidaklah kalian dan janganlah kalian ingkar terhadap nikmatku kepada kalian. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Naam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Aku akan menyebut kalian. Washkuru li dan bersyukurlah kepadaku, wa la takfurun dan janganlah kalian mengkufuri nikmat-nikmatku. Dalam ayat ini mengandung perintah agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa berzikir, yang menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sebut-sebut namanya ya di langit. Dan orang yang namanya disebutkan di langit, maka itu merupakan bentuk pujian. Ya, pujian tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan tanda kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita agar bersyukur. Ya, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu syukur di sini adalah dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan. Jadi bukan hanya lisan mengucapkan alhamdulillah, tapi perbuatan kita pun ya menunjukkan bahwa kita orang yang bersyukur. Karena seseorang itu kalau dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketaatan yang dia lakukan sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan memang tidak ada hal yang lebih layak kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Wala tajhadu ni'ami 'alaikum dan janganlah kalian yang menentang atau kufur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ya. Ini sebagai seorang muslim kita harus senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya. Nah. Ya, Aldi baca. Aldi? Kayak mungkin Pak Edi dulu ya. Pak Edi silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah. Innallaha ma'as-shabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya huruf nida ayyuha munadanya alladzina isim mausul amanu fi'il madhi fa'ilnya alwawu sebagai sila mausul daripada alladzina ista'inu fi'il amar fa'ilnya alwawu bisobri adalah maf'ul bi wa huruf atfin as-salati ma'tufnya inna tauhid huruf tauhid Allah isim inna ma'a dorof as-sobirina huruf madrufnya ma'a sobirin adalah sebagai khobar daripada inna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mu'minuna. Talabu utlubul auna. Utlubul auna minallahi fi kulli umurikum. Bisabri ala nawaibi wal ma'a wal masaibi. Al masaibi baik. Al-masa'ibi bisobri ala tarkil ma'asi wadzunubi wabisobri ala to'ati wal kurbati wabisolati lati tatma'inna bihal nafsi tatma'inu bihal nafsu wa tanha anil fahsai wal munkari innallaha ma'as-sabirina innallaha ma'as-sabirina bi aunihi wa taufikihi wa tasdiqihi wa tasdidihi wa fil ayati isbati ma wa fil ayati isbatu ma'iyatillahi ma'iyatillahi khosati bil mu'minina al muqat al mutaki al-muqtadiyati lima salafa dzikruhu al-mutadiyati lima salafa dzikrihi dzikruhu amal ma'iyal amal ma'iyatul amatu al muqaddiyatu lil ilmi wal hafati tobi fahiya jami'il khol jami' wa hiya li jami'il khol. Nah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan, Carilah pertolongan dari Allah dari setiap urusan kalian dengan sabar atas nawaibi. Apa ini? Atas nawaibi itu musibah-musibah, cobaan dan musibah. Dan musibah dengan sabar atas meninggalkan tarokit, meninggalkan saja. Iya. Meninggalkan maksiat dan dosa. Dengan dan sabar atas ketaatan dan kedekatan. Dan sholat yang kalian tatmainah. Dan dengan sholat yang menenangkan jiwa, membuat tenang diri kalian. Dan meninggalkan atas fasad kekejian. Ya, jadi sholat itu selain menenangkan jiwa juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dengan pertolongan dan tahu petunjuknya watas didihi. Watas didi apa deh? Watas ini sebenarnya ininya sama juga sih dengan sama pertolongannya taufik. Pertolongan ya. Pengarahan darinya. Pengarahan pasti itu. Dan yes, di dalam ayat ini isbati menguatkan ma'iyata, ma'iyata wahi bersama Allah deh. Kebersamaan dengan Allah. Hah? Dan di dalam ayat ini mengandung penetapan ma'iyatullah, menyatakan kebersamaan Allah. Iya, ayat Allah itu untuk orang beriman, untuk orang khusus beriman. Bersama orang-orang yang mukmin. Wal mutakon, wal mutawiyatu apa ya? Yang berkaitan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Oh, telah dan berkaitan dengan apa yang sudah disebutkan terdahulu. Adapun ma'iyah secara umum. Adapun ma'iyah secara umum al yang berkaitan dengan ilmu. Yang berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu wal dan ikhtobi. Dan arahan cakupan. Cakupan ya. Di dalam seluruh maka itu untuk akhlak. Seluruh makhluknya. Oh, maka itu untuk seluruh makhluknya. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Taib, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai orang yang beriman, meminta pertolonganlah kalian, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Di dalam ayat ini terkandung faedah bahwasanya kalau kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyesakkan dada kita, yang menghimpit dada kita sehingga kita merasa ya tertekan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan merespon setiap musibah yang Allah berikan dengan kesabaran. Ya. Karena kalau kita sabar, insyaallah kita bisa melalui semua musibah, semua ujian, semua cobaan dengan hati yang lebih lapang. Karena kita yakin seyakin-yakinnya yang pertama bahwasannya Allah tidaklah memberikan kita ujian kecuali kita bisa menyanggupinya. Kecuali kita bisa melewati beban tersebut. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi itu yang pertama. Sehingga kalau kita diberi ujian seberat apapun, kita harus yakin bahwasannya semua ujian yang Allah berikan kepada kita, kita pasti bisa melewatinya. Ini keyakinan seorang muslim yang pertama ketika musibah datang. Kemudian yang kedua, dia harus yakin bahwasannya setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah adanya ujian, insya Allah akan ada kebahagiaan, akan ada titik terang, akan ada solusi dari semua permasalahan. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwasanya kalau kita mendapatkan ujian, beban, musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harusnya makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar baginya dari semua permasalahan hidupnya. Sehingga yang benar kalau seseorang diberi ujian, justru makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menolong kita. Karena dialah Allah yang dengan ya segala kekuasaannya yang bisa menolong kita. Jadi balik lagi ke ayat ini, bahwasanya kalau kita diberikan oleh Allah ujian, yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan sabar. Kemudian selain sabar, ya kita bisa memperbanyak sholat. Karena sholat itu menenangkan jiwa dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita bicara tentang sabar, ya di tafsir tadi dijelaskan bahwasanya sabar itu ya, yang pertama kita harus sabar terhadap musibah dan cobaan yang Allah berikan. Kemudian kita juga harus sabar dalam rangka meninggalkan maksiat, ya. Karena menjadi seorang muslim ini memang banyak tantangannya, ya. Ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan tentu ini membutuhkan kesabaran. Bagaimana kita mengontrol, mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa. Kemudian selain sabar dalam menahan diri kita dari dosa dan maksiat, kita juga harus sabar dalam ketaatan. Jadi sabar itu bukan cuma dalam rangka meninggalkan maksiat aja. Dalam rangka ketaatan harus sabar, ya wabis sabri ala taati wal qurbati, dan sabar dalam rangka ketaatan dan ya perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang tidak sabar dalam beribadah sehingga sholatnya itu ya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal kalau seorang muslim itu ya ketika sholat dia resapi maknanya, semua doa yang dibaca dalam sholatnya dia pahami baik-baik, maka tentu itu akan memberikan ketenangan jiwa ya bagi dirinya. Dan itu akan membuatnya berusaha untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kemudian ayat innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar, ini mengandung penetapan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah khusus untuk orang yang beriman. Jadi kalau bagi orang yang beriman, Allah bersama mereka. Ya. Adapun kebersamaan Allah yang sifatnya umum, ini berlaku untuk semua makhluk. Ya, jadi orang kafir pun ya mendapatkan ma'iyatullah cuma dari sisi pengetahuan ya dan cakupan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah bersama orang kafir dalam sisi semua yang dikerjakan oleh orang kafir, pasti Allah mengetahuinya dan Allah akan mencatatnya dan nanti Allah akan membalasnya di akhirat. Ya. Jadi ma'iyatullah yang khusus itu adalah untuk orang-orang beriman, di mana Allah mendampingi mereka, yang membersamai mereka dalam kehidupannya, agar mereka bisa lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Kuncinya satu, ya, kita wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah ya membersamai kita dalam keseharian kita. Ya. Nah, lanjut ya. Bentar. Nah. Tadi siapa tadi? Tadi Umi Ida ya? Atau Pak Edi? Berarti sekarang ini deh. Ya. Pak Zulfani ya? Ya. Ya, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah orang yang telah mati. Namun mereka itu hidup, akan tetapi engkau tidak tidak menyadarinya. Ayo, Rob. Ayo. Wala takulu la nahiya takulu fi'il mudhari wawunya sebagai fa'il wawu jam'ah liman yuktalu fi'il mudhari fi sabilillahi liman itu kan jar majrur. Iya, jar majrur. Yuktalu fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya lima yuktalu. Kembali ke man ya. Oh. Terus fisabilillah. Fisabilillahi, fisabilillah, fisabili jar majrul. Allahi sebagai mudhafun ilaih. Amwatun. Amwat ini. Amwatunnya khobar ya. Khobar. Khobar dari mutadda yang dibuang. Baik, terus bal ahyaun bal itu kan huruf ataf. Huruf ataf ahyaun. Ahyaun itu ma'tuf. Ma'tuf walakin la tash'urun. Walakin huruf nasab la tash'urun. Kok lakin huruf nasab? Lakin itu huruf ataf. Istidrak dia namanya. Oh. La tash'urun lanya nafiyatun. La nafiyah lil jinsi. Bukan, la biasa dia mah. Oh, la biasa. Oh, nafiyatun aja, terus tash'urun. Nafiyah, tash'urun, itu fi'il mudhari. Wau nunnya sebagai fa'il. Taib ya, ayo baca tafsirnya. Wala taqulu ayyuhal mu'minuna fima yuqtaluna mujahidina fi sabilillahi hum amwatun. Balhum ahya'un hayatu khassatun bihim fi quburihim la ya'lamu kaifiyataha ilallahu ta'ala walakinnakum la tuhussuna biha wa fi hadha dalilin ala na'imil quburi. Wala taqulu, dan janganlah engkau mengatakan wahai orang-orang mukmin di bagi orang yang terbunuh yaitu mujahidin di dalam jalan Allah, hum mereka adalah orang yang telah mati. Namun mereka adalah orang yang hidup dengan kehidupan yang khusus dengan mereka apa? Khusatun bihim fi kuburihim, dengan mereka di dalam kubur mereka. La ya'lamu, tidak ada yang mengetahui bagaimana kehidupan mereka kecuali Allah Ta'ala. Namun mereka La tuhassuna maksudnya kalian tuh tidak bisa merasakannya. Jadi oh iya, kan ketika Allah menyatakan orang yang mujahidin itu tetap hidup, kita enggak bisa tahu kan. Kita tidak bisa melihatnya dengan panca indera kita. Hissi itu kan sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera kita. Artinya kalau kita gali kuburan, tentu kita tidak akan mendapatinya dengan panca indera kita. Itu maksudnya. Oh, yes, that. Wa fi hada dalilin ala na'imil kubur. Dan ini adalah merupakan dalil atas nikmat kubur. Taib ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Dan janganlah kalian mengatakan ya kepada orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai orang yang mati, bahkan mereka itu hidup akan tapi kalian tidak menyadarinya. Ya, jadi dari sini kita mengetahui bahwasannya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan khusus, di mana orang-orang yang berjihad itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Karena ini termasuk perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib dan kita tidak akan mengetahuinya. Dan mana dari walakin la tashurun, karena tidak menyadarinya, artinya kita tidak bisa melihat bagaimana kehidupan ya orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur mereka. Panca indera kita tidak bisa menangkap bagaimana. Artinya misalnya kalau kita gali kuburan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melihat ya. Ini tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Dan di dalam ayat ini terdapat dalil tentang adanya nikmat di dalam kubur. Begitupun ya, ada lawannya yaitu azab di dalam kubur, dan kita wajib mengimani ini. Kita wajib mengimani tentang adanya kenikmatan dan juga azab di dalam kubur. Nah. Lanjut ya. Saya ada waktu. Bu Reni ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal du'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiril sabirin. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Al-wawu harfu istiqnaf. Al-lamu ini harfu taukid. Nabluwanna fi'il mudhari. Na sebagai fa'ilnya. Kum maf'ul bih. Bishay'in jar majrur. Minal khofi jar majrur. Al-wawu harfu atfin. Al-ju'i ma'tuf ke al-khawf. Al-wawu harfu atfin. Naqsin ma'tuf. Kemudian minal amwali jar majrur. Al-wawu harfu atfin. Al-anfusi ma'tuf ke amwal. Al-wawu harfu atfin. As-samarat ma'tuf ke al-amwal. Al-wawu di sini wawu hal ya Ustaz ya. Nah ini basyiril sabirin ini sebagai bukan wawu hal, ini kan perintah ini mah bukan kondisi. Iya deh. Wawu istiqnaf. Basyir ini apa namanya fi'il amr ya Ustaz. As-sabirin maf'ul bihnya. Walana tabaron minakum bisyai'in yasirin minal khawfi wa minal ju'i wa binaqsin minal amwali bita'siril husuli 'alaiha aw dhahabiha wa minal anfusi bil mauti awis syahadati fi sabilillahi wa binaqsin minas sama min wa binaqsin min samaratin nakhili wal a'nabi wal hububi biqillati natijiha aw fasadiha wa basyir ayyuhan nabi as-sabirina ala hadza wa amsaluhu bima yufarrih bima yafrahuhum wa yasuhum min husnil aqibati fid dunya wal akhirah. Dan sungguh akan kami kabarkan kepada kalian dengan sesuatu dengan apa sedikitnya dari ketakutan dan dari kelaparan dan dari kekurangan harta dengan sulitnya mendapatkan atasnya dan zahabiha itu ini juga ya atau lenyap atau dengan kehilangannya atau dengan kehilangannya dan dari jiwa dengan kematian atau dari syahid di jalan Allah dan dari kekurangan dari buah-buahan apa namanya, dari buah-buahan seperti kurma, anggur, dan biji-bijian. Atau seperti sedikit dengan sedikitnya hasil, ya, dengan sedikitnya hasil, ya, hasil atau kerugian atau kerusakan, atau kerusakannya. Nah. Dan kabarkanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang orang yang sabar atas hal ini, dan yang seperti contohnya, misalnya, ya, apa namanya, dengan sesuatu, dengan apa yang membuat mereka bahagia, dengan apa membuat mereka bahagia dari baiknya akibat di dunia dan akhirat. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Dan kalian benar-benar akan diuji dengan sedikit, ya, ketakutan, kemudian, ya, dengan sesuatu yang bersifat ketakutan, kemudian kelaparan dan kekurangan harta dan jiwa, begitu pula buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar bagi orang yang, ya, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menguji setiap orang di muka bumi ini. Tentu ujiannya berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan, ya, apa namanya, ketakutan, keadaan yang mencekam dengan peperangan, ada yang diuji dengan masalah keluarga. Setiap orang itu pasti punya ujiannya masing-masing, ya. Dan beruntunglah orang-orang yang sabar, yang meyakini bahwasanya apapun ujian yang Allah berikan kepadanya, maka itu, ya, pasti sesuai dengan kesanggupannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seseorang di luar batas kesanggupannya. Dan dalam ayat ini dijelaskan dalam tafsirnya, jadi ketakutan di sini, ya, tentu adalah, ya, ketakutan misalnya ketakutan dari peperangan, kemudian kekurangan harta di sini, ya, dan kelaparan, ya, minal ju'i, dan ketakutan dari kelaparan ini merupakan ujian. Kemudian kekurangan harta, baik karena sulit mendapatkannya atau, ya, karena kita kehilangan harta, dan ini masya Allah, ya, sangat terasa sekali di, ya, wabah COVID, ya, di zaman pandemi seperti ini terasa sekali di banyak orang yang mengalami kekurangan harta karena memang sulit mendapatkan, ya, harta di zaman sekarang. Namun seorang muslim menghadapi kejadian semacam ini, ya, di wabah corona ini, tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersabar, ya, atas segala ujian yang menimpa kita. Karena itulah sifat seorang muslim, mengedepankan kesabaran, ya, menerima dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kemudian Allah juga akan menguji dengan kekurangan jiwa, ya, misalnya dengan kematian atau dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menguji dengan kekurangan buah-buahan, ya, kekurangan bahan pokok, ya, baik dengan hasilnya yang sedikit atau karena banyak yang rusak ketika panen. Semua bentuk ujian tersebut wajib disikapi dengan kesabaran, ya. Wajib disikapi dengan kesabaran. Kenapa ayatnya bentuknya adalah basyiris sabirin, dan berilah kabar bagi orang-orang yang sabar? Karena bagi orang-orang yang sabar itu, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia, apalagi di akhirat. Karena seringkali kalau seseorang tidak sabar dalam menghadapi ujian, yang terjadi malah dia, ya, seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bahkan dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia merasa kecewa, ya, merasa ditinggalkan, merasa diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang dia terima. Padahal ketika Allah menguji suatu kaum, maka itu merupakan salah satu ya bentuk kecintaan Allah kepada mereka supaya mereka naik level, ya, supaya mereka naik level, naik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba qauman ibtalahum." Ya. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Ya, dan hadis-hadis yang semacam ini, yang senada dengan ini banyak sekali. Intinya bahwa kalau Allah mencintai seseorang, ya Allah akan mengujinya dengan cobaan-cobaan. Meskipun ya cobaannya beda-beda, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan wanita, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anak-anaknya. Jadi ujian tiap orang itu beda-beda. Tapi kita harus tahu bahwasanya ujian itu tidak selalu, ya kan banyak orang yang merasa bahwa ujian itu bentuk tidak sayangnya Allah kepada kita. Justru ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, bila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Supaya apa? Supaya naik levelnya, supaya makin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita wajib berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terlebih di masa ya pandemi seperti ini. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan bisa melewati ini. Dan kita akan mengisi hari-hari semacam ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti ini insyaallah kita akan bahagia baik di dunia apalagi nanti di akhir. Baik, mungkin sampai sini ya. Materi kita pada hari ini. Kita lihat dulu kalau ada yang bertanya. Pak Egy bertanya, khobar dari kata amwat, iya, kan mutadanya dibuang, betul ya, hum amwatun, asalnya seperti itu, mereka itu mati, jadi betul, amwat khobar, mutadanya yang dibuang adalah hum. Pak Andi bertanya, kalau amwat jadi mutada mu'akhor, sebentar dulu, iya juga ya. Coba kita lihat ayatnya. Dan janganlah kalian katakan liman yuktol fi sabilillahi amwat. Sebentar. Oh iya ya, benar. Ini liman ini nanti jar majrur bersama silahnya sebagai khobar muqaddam, benar ya Afan. Amwatunnya mubtada muakhar, ya betul. Ya Pak Andri, betul. Yang itu sekali tidak koreksi ya. Ya karena ini kan kalau mau kita urutkan ya, amwatun liman yuqtal fisabilillah. Orang yang meninggal adalah orang yang ya dibunuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Jadi benar liman yuqtalu, liman ini nanti jar maju sebagai khobar muqaddam, amwatun sebagai mutada mu'akhar. Ya. Baik, betul ya. Jazakallah khairatnya Pak Andri. Pak Tahrir bertanya, dalam konteks keadaan sekarang, siapa orang yang mati jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berperang, memerangi orang-orang kafir, maka mereka adalah ya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ya tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ya. Orang-orang Khawarij yang memberontak kepada penguasa yang masih muslim. Ya sebagaimana orang-orang Khawarij yang melakukan pengeboman kemudian penembakan kepada para polisi yang mayoritas mereka itu adalah muslim. Tentu yang semacam ini bukanlah jihad fisabilillah. Kalau mau jihad itu ya lawannya adalah orang-orang kafir. Seperti ya jihad yang dilakukan oleh bangsa Palestina ya, melawan orang-orang ya Yahudi, maka ini adalah jihad fisabilillah. Kemudian ya orang-orang di Syria, mereka berperang ya, Muslim lawan Syiah,